istriku dengan keras. Ku remas-remas sampai klitorisnya mengeras. Ku hamili dia pun ikhlas. Besoknya ku belikan emas. Kita buru airdrop, kita habisin sampai bot-botnya pusing. Kejar terus semua token-token kita tanam, kita cuma kita landing. Kata Melvin sama Fajar, hati-hati kalau mau buka link. Harus dicek dulu nanti kalau salah-salah ternyata itu phishing. 300 tarik, 400 tarik, 500 tarik, 5M asik. Jangan lupa sebelum nanti berkipasin. Jangan sampai stress, jangan sampai musrik. 42M sudah di tangan. Kemana-mana lihat kiri kanan. Kunci penyebar rumah dibakar. Tetangga ku mengira ku mengepet. Hampir saja kemarin ku kena santet. Besoknya tetangga ku dianya mencret. Karena aku yang santet. Dalam gelap ke kaya diam-diam. Masyarakat komplek ku mulai hilang kepercayaan. Aku landing semuanya pun langsung terdiam. Pada minta uang, pada minta jabatan. Minta maaf atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Minta maaf atas semua fitnah yang telah disebarkan. Kami juga sering melakukan hubungan seks gay secara gangbang. Biasanya 3 orang bersama Hildan dan Fajar. Kami biasanya melakukannya di kediaman Hildan karena kondisi sunyi, tegas Arik.